أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، ما زلت kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullahu taala. Hadis ke-297 beliau sebutkan walil Baihaqi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunut min salati subh wa fi sanadihi dha'f. Di riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengajari kami doa untuk kami baca di kunut di sholat subuh. Tapi seperti Hafidz katakan, pada sanad hadis ini ada kelemahannya dan telah lalu penjelasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kunut dalam sholat lima waktu kecuali ketika ada sebab, ketika ada sesuatu yang terjadi dan beliau pandang perlu untuk kunut, maka beliau kunut saat itu. Sehingga kunut tidaklah beliau jadikan hanya di sholat subuh saja, tetapi di seluruh sholat lima waktu. Dan telah lalu pembahasan ini pada hadis yang sebelumnya bahwa Rasulullah SAW tidaklah pernah mengkhususkan subuh untuk membaca kunut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul bair wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, jika kalian sujud, yani kalian turun sujud, maka jangan kalian turun seperti turunnya unta. Maka hendaknya kalian letakkan kedua tangan kalian sebelum kedua lutut kalian. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan juga Imam Ahmad. Wa huwa aqwa min hadithi Wa'il ibn Hujur. Dan ini Hafidz katakan lebih kuat dari hadith Wa'il ibn Hujur. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Aku melihat Rasul jika sujud beliau letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Akhrajahul arba'ah. Fa inna lil awwal syahidan min hadithi Ibni Umar sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dhakarahu al-Bukhari mu'allaqan mawqufa. Dikatakan riwayat pertama Abu Hurairah itu lebih kuat karena memang ada penguatnya, yaitu hadis Abdullah bin Umar yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga dibawakan oleh Bukhari walaupun dalam bentuk muallaq, disebutkan tanpa sanad mauquf sampai kepada Ibnu Umar. Hadis ini merupakan bimbingan Rasulullah SAW kepada umatnya dalam sholat, gerakan ketika mereka turun sujud dari berdiri setelah i'tidal, bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, mereka akan turun untuk sujud. Turun ini Rasul ajarkan agar tidak turun seperti turunnya onta. Onta dilarang oleh Rasul untuk diserupai karena dia binatang, dan tidak pantas seorang muslim menyerupai binatang dalam gerak-geriknya, apalagi ibadahnya seperti sholat ini. Dia harus berbeda, dia selisih agar gak serupa dengan binatang. Makanya juga telah lalu larangan Rasulullah untuk orang itu dalam sujud meletakkan hastanya, karena itu juga bentuk binatang buas ketika istirahat. Nggak boleh hasta ini ditempelkan bumi, sikunya ditempelkan bumi. Karena kita ngelihat binatang buas, kucing, singa, serigala, ketika duduk kan begini, sikunya nempel bumi. Hanya dilarang, diperintah untuk siku itu diangkat. Nah, ini pun demikian, agar tidak menyerupai onta. Onta ketika turun dari dia posisi berdiri, yang pertama dia turunkan adalah bagian depannya. Kalau bahasa Indonesianya kaki depannya. Dia tekuk, dia lipat, sudah begini, baru disusul oleh yang belakangnya turun begini, sampai kemudian duduk tenang. Dari situ sebagian dari para fuqaha rahimahumullah menganggap untuk tidak menyerupai onta berarti kaki dulu yang diturunkan, karena onta mengedepankan bagian depannya. Kalau kita mengedepankan tangan terlebih dahulu kemudian kaki, nanti menyerupai onta. Begitu kata mereka. Tapi ini kurang tepat, karena dalam bahasa Arab, bagi orang Arab namanya kaki bagi onta adalah yang di depannya. Kaki onta yang mereka sebut kaki itu yang di depannya. Dengan demikian onta berarti turun mendahulukan kakinya. Maka dilarang seorang muslim menyerupai onta, maka jangan turun mendahulukan kaki. Hendaknya turun sujud itu mendahulukan tangan terlebih dahulu. Tangannya dulu ke bumi, baru kemudian diikuti kakinya turun. Dan itu yang Abu Hurairah riwayatkan dari Rasulullah SAW di Musnad Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Wal yadha' yadai qabla rukbatai, hendaklah dia letakkan tangannya dulu sebelum kedua kakinya. Tinggal pertanyaan permasalahan, kalau seseorang ada padanya uzur sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mendahulukan kakinya, mungkin karena sakit misalnya, atau karena tua usia, atau sebab-sebab yang lain, maka tentunya pada hak orang ini, terlebih lagi dia hendaknya mendahulukan tangannya turun terlebih dahulu karena ada alasan uzur yang semakin menguatkan bagi dia untuk turun tangannya dulu sebelum kakinya, karena akan lebih ringan, terutama kalau itu yang tua atau badannya besar, akan lebih enak, nyaman kalau tangannya dulu turun baru kemudian diikuti kakinya. Ketimbang kalau dilihat misalnya orang kakinya dulu susah payah, dia berat kakinya dulu turun setengah mati baru kemudian tangannya. Hasil itu hikmah yang diajarkan di dalam sunnah. Wa an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litashahud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna ala al-yumna wa aqada 53 wa ashara bi asbu'ihi as-sabbaba. Rawahu Muslim. Fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa ashara billati talil ibham. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah kalau duduk tasyahud baca tahiyat, beliau letakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, beliau letakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, lalu beliau membentuk angka 35, lalu sambil diisyaratkan dengan telunjuknya. Iya, afwan, 53. Kemudian beliau sambil menunjukkan isyarat dengan telunjuknya. Hadis di Muslim. Di riwayat Muslim pula, yaitu dengan beliau genggam seluruh jari jemarinya, lalu isyarat tasyahud itu dengan telunjuknya, yaitu jari yang setelah ibu jari, jari telunjuk. Hadis ini menjelaskan tentang sifat di mana tangan itu diletakkan ketika tasyahud. Hadis ini menjelaskan masyru'nya, disyariatkannya tangan itu diletakkan di lutut, seperti yang Rasul contohkan, kanan di kanan, kiri di kiri. Dan itu sunnah. Sehingga kalaupun misalnya orang tidak melakukan yang semacam ini, ya sholatnya sih tidak batal, sah saja. Hanya saja yang lebih afdol telah dia tinggalkan. Karena yang dicontohkan Rasul, yang dilakukan Rasulullah, itulah yang paling afdol. Beliau dalam tasyahud membentuk angka 53 sambil isyarat itu dengan telunjuknya. Angka 53 fuqaha sebut yang dimaksud bentuk tangan Rasulullah SAW itu kalau dilihat seperti angka 53, itu yang dimaksud. Artinya ketika orang tasyahud begini, ini 53, ini lingkaran seperti angka 5 dalam bahasa Arab, dalam angka Arab 5. Adapun ini seperti angka 3. Angka 3 kan giginya 2 begini dalam angka Arab, 1, 2, kemudian kakinya ke bawah. Sehingga ini 5, ini 3. 53 itu yang dimaksud. Beliau tasyahud begini. Ini untuk tasyahudnya, untuk isyaratnya, telunjuknya begini. Makanya kata lafaz yang kedua, qabadha asabi'ahu kullaha. Semua jari jemari beliau beliau genggam begini. Kecuali ini untuk menunjuk isyarat dalam tasyahud, dalam tahiyat. Hadis zahirnya menunjukkan kepada kita bahwa yang demikian tidak Rasul lakukan dalam duduk di antara dua sujud. Karena yang Ibnu Umar katakan idza qa'ada litasyahud, ini beliau lakukan kalau duduknya duduk tasyahud. Maka selain itu ya tidak beliau lakukan ketika duduk di antara dua sujud. Zahirnya riwayat demikian. Tetapi fuqaha, para ulama kita menjelaskan dalam posisi duduk di antara dua sujud juga posisi tangan sama seperti di antara ketika orang tasyahud. Tangan kanannya di lutut kanannya, tangan kirinya di lutut kirinya. Sama seperti tasyahud. Tapi kenapa yang itu tidak disebutkan dalam riwayat duduk di antara dua sujud? Mereka katakan penyebutan sebagian dari bentuk keumuman karena ada satu hukum tertentu tidak berarti menafikan yang lainnya. Hukumnya umum sama di antara dua sujud ataupun tasyahud, sama-sama tangan itu di lutut. Cuman karena ketika tasyahud ini ada isyarat membentuk 5-3 perlu dijelaskan, maka sahabat menyampaikan secara khusus bahwa kalau tasyahud duduk Rasul begitu, tangannya di lututnya sambari yang kanan membentuk angka 5-3 mengisyaratkan begini. Tidak berarti dengan itu kalau di antara dua sujud tidak demikian. Sujud tetap seperti itu. Hanya saja tentunya orang tidak tasyahud di antara dua sujud. Dalam hadis ini para ulama juga memahami bahwa tasyahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimulai semenjak beliau duduk tasyahud, karena Ibnu Umar katakan karena idza qa'ada li tasyahud, jika beliau duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, beliau letakkan tangan kirinya di lutut kirinya, wal-yumna ala al-yumna, tangan kanannya di atas lutut kanannya, wa'aqada thalathan wa khamsin, beliau bentuk angka 5-3, wa asyara bi asbu'ihi sababa, sambil beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya. Ini menunjukkan isyarat bahwa isyarat dalam tasyahud itu dimulai semenjak awal untuk meluruskan perbuatan sebagian orang. Kalau tasyahud dimulai semenjak syahadatnya. Jadi sebagian orang kan begini, begitu dia duduk tasyahud, tangannya betul di sini, tapi dia enggak membentuk 5-3 tadi. Dia diam begini, tangannya diam, ini di atas lututnya. Dia diam, dia baca attahiyatulillah wa salatu thayyibah. Begitu dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, baru dia asyhadu alla ilaha illallah. Baru dia isyarat begini. Dan itu kurang tepat, karena riwayat Abdullah bin Umar menunjukkan dari awal Rasul membentuk 5-3, enggak ketika tasyahud, enggak ketika membaca asyhadu alla baru begini. Isyarat ini dari awal semenjak beliau duduk attahiyatul, ya sudah begini sampai selesai, sampai akhir. Misalnya kamu tambah dengan doa-doa, ya terus kamu mengisyaratkan begini. Karena termasuk waktu mustajab di sini, sebelum kamu salam, doa mana yang kamu senangi dari kebaikan duniamu atau akhiratmu. Al-Muhim itu tentang menggerakkan telunjuk atau membentuk lima tiga dari semenjak awal orang membaca tasyahudnya, membaca tahiyatnya. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kata Ibn Mas'ud, Rasulullah tengok kami, kemudian beliau sampaikan, idza shalla ahadukum falyaqul, kalau kalian sholat, mau selesai sholatnya, tasyahud, orang bilang tahiyat, hendaklah yang dia baca ini dalam tahiyatnya, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Thumma liyatakhayyar minat du'a a'jawahu ilai fayadu'u. Setelah itu hendaknya dia pilih doa mana yang dia senangi dari doa-doa itu, dia baca. Muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari. Ini Bukhari Muslim, lafadznya Bukhari. Walin nasai kunna naqul qabla an yufradha alaina tasyahud. Di lafaz lain Ibn Mas'ud katakan, ini kami ucapkan sebelum diwajibkannya tasyahud ini kepada kami. Lafaz lain dari riwayat Ibn Mas'ud ini, allamani Rasulullah at-tasyahud kafi baina kaffai kama yu'allimuna surah min al-Qur'an. Aku diajari oleh Rasulullah tasyahud, apa yang aku baca, di mana telapak tanganku ini di antara kedua telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari hikmah dan bagusnya tarbiyah dan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang itu lebih konsentrasi, lebih perhatian dan lebih ingat terhadap apa yang diajarkan padanya. Tangan Ibn Mas'ud dipegang gini. Kalau ini tangan Ibn Mas'ud, sama Rasulullah pegang gini. Kamu baca ini. Kalau tasyahud, attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Sambil dipegang begini. Kamu bayangkan kalau seorang murid melakukan itu kepada si seorang guru, melakukan itu kepada muridnya, tentu tersedot semua perhatiannya. Dia akan perhatian betul dan konsentrasi penuh dengan apa yang diajarkan padanya, dan ingat terus karena ketika itu tanganku dipegang ketika diajarkan ini, gak akan lupa insya Allah sepanjang hidupnya. Makanya ini termasuk uslub tarbiyah, uslub ta'lim yang begitu indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti beliau ajarkan Quran kepada kami. Artinya sangat perhatian Rasul mendidik dan mengajarkan tasyahud ini kepada para sahabatnya. Makanya diajarkan ke mereka seperti diajarkannya surat Quran. Kamu baca ini, ayatnya begini, begini, begini kalau dalam Quran. Maka tasyahud pun diajarkan ke mereka agar mereka hafal, mereka baca dalam akhir sholatnya. Bisanya insyaallah untuk pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.